ما شاء الله. Orang tua saya mau pensiun, mohon bimbingannya apa yang sebaiknya dilakukan. Pensiun dari apa ini, Pak? Dari pekerjaannya maksudnya. Ya sudah, gimana lagi mau pensiun? Nah, saya jadi bingung ini, mesti gimana ini? Ya sudah, pensiun mau apa lagi? Nah, di hari-hari tua dipergunakan sebaik-baiknya untuk menambah bekal, dikarenakan semakin tua semakin dekat dengan kematian. Watasawwadu fa inna khair zadit taqwa. Bukan berarti tidak boleh mengurusi duniawi, silahkan tetap ikhtiar mencari maisyah rezeki yang halal, tetapi tidak sebagaimana yang sebelumnya. Cari rezeki sebisanya, selebihnya waktu dan kesempatan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ditekankan lagi. Semua ditekankan ya, enggak tahu kapan kita mati. Masing-masing kita dianjurkan untuk itu, mengisi waktu dan kesempatan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditekankan lagi ketika yang sudah tua-tua. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, apa tanda-tanda ciri-ciri orang itu meninggal dunia meraih yang namanya husnul khatimah? Cukup banyak, antum bisa lihat dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di antara tanda-tandanya. Dan ingat, ini untuk seseorang yang semasa hidupnya di atas iman dan takwa, di atas sunnah, soleh semasa hidupnya. Bukan ujuk-ujuk ya. Bukan tiba-tiba. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah dia meninggal dunia pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini orang yang soleh, bukan ujuk-ujuk. Tidak. Yang kedua, dia mati tenggelam atau dia mati kena runtuhan, dia mati terbakar, dia mati kena penyakit dalam perutnya, mabukun. Dia mati kena penyakit taun. Wanita yang meninggal dunia ketika persalinan. Ini semuanya katanya para ulama una, tidak ujuk-ujuk ya. Tapi untuk seseorang yang semasa hidupnya itu mukmin soleh, soleha, bertakwa kepada Allah, bagus gitu ya. Di akhir hayatnya dengan meninggal dunia dengan aspek yang seperti itu. Barakallahu fikum. Seseorang yang ini bisa ujuk-ujuk. Tapi taufik minallah, hidayah minallah, barakallahu fikum. Seseorang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat syahadah. La ilaha illallah, atau dengan sempurna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham ya? Naam ikhwan. Tapi apa namanya, taufik minallah. Kemudian seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dahinya berkeringat. Ini seorang mukmin. Ini enggak bisa ujuk-ujuk ya. Itu didahulu dari sebelumnya, dari masa hidupnya dia selama ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seseorang yang meninggal dunia dan punya hutang, jumlahnya lupa, bagaimana cara ahli waris melunasinya? Disampaikan kepada kaum muslimin supaya datang kepada ahli waris membawa bukti tentang utang-utang yang mati tadi itu. Barakallahu fikum. Sampaikan kepada relasinya sang mayit, teman dagang, teman muamalah, muslimin yang lainnya yang merasa punya piutang dihutangi sama sang mayit, dan untuk ke rumah. Dibawakan bukti dan segala macam, atau dia menyampaikan sesuatu dan dipercaya orangnya, tunaikan. Sebelum harta benda dibagi sebagai warisan. Baik. Maka didahulukan membayar utang piutang sang mayit. Itu antara solusinya para ulama. Nah, difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Apakah ada riwayat yang mengisahkan tentang jenazah yang ditolak bumi dalam Islam, di mana si mayit sulit dikubur, kadang ukuran lahatnya jadi tidak pas? Jawabannya ada. Hadis yang sahih disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Kejadian di masa lalu, seseorang yang meninggal dunia dikubur. Tadi kubur Evan, sudah dikubur. Keesokan harinya dimuntahkan oleh bumi tadi. Keluar lagi. Kubur lagi, keluar lagi. Kubur lagi, keluar lagi. Akhirnya mereka tahu ini orang jelek. Arakulafiku. Terjadi. Nah. Terjadi. Arakulafiku. Gitu ya. Ini orang yang jelas, orang yang jahat, orang yang sangat jahat, atau orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Barakallahu fikum. Kalau yang di zaman sekarang ini yang menyampaikannya adalah orang yang jujur, orang yang dikenal kejujurannya, yang saleh, tidak pernah berdusta, kejadian itu bukan khurafat. Ya, bawa jenazah sudah dipas-paskan dan diukur segala macam yang lahatnya enggak masuk-masuk. Iya, tanda ini orang jelek. Tapi kalau yang menyampaikan orang-orang yang enggak dikenal kejujurannya, ya jangan diterima. Itu banyak takhayul-takhayul, khurafat-khurafat dari kalangan kaum muslimin. Faham ya? Barakallahu fikum. Sebagian mereka ketika mengubur tokoh-tokoh yang mereka cintai, membuat ngarang-ngarang cerita. Barakallahu fikum. Kubur ngomong, wah ini termasuk syahid ahlul jannah. Ketika dikubur jenazahnya, saya melihat ada burung hijau di atas rumahnya. Memang kenapa dengan burung hijau? Ya kan yang namanya orang yang mati syahid itu kan arwah dia ditembolok-tembolok burung hijau. Ya akhi jangan mimpi, itu bukan di dunia, itu di akhirat nanti. Kalau dia memang betul-betul ahlul jannah, orang yang syahid, itu nanti bukan di sini, nanti di sana, di surga nanti. Itu arwahnya ditembolok-tembolok burung hijau. Paham ya? Nah, ini khurafat. Takhayul khusahbalat, jangan terima barakatuh. Jadi ketika orang yang jujur, dikenal dengan jujurannya, dan mengatakan demikian, iya. Terkait dengan poin tadi, jenazah yang dimasukkan, enggak masuk-masuk dan segala macamnya, dikubur keluar lagi, iya. Begitu pula ketika barakallahu fikum memandikan itu jenazah. Nah. Barakallahu fikum. Makanya sangat dianjurkan sekali bagi orang yang bertugas memandikan jenazah, orang yang pertama yang taat agama, orang yang kedua orang yang bisa menjaga rahasia. Terkait dengan kaiban-kaiban sang mayit. Nah iya, masih ada yang tanya begini. Hari kini masih ada yang tanya begini. Dijawab lah ya Pak. Bolehkah kita menyiapkan anak kita untuk mengikuti ujian mandiri supaya mendapatkan ijazah agar bisa berangkat kuliah ke Madinah? Hanya-hanya Barakallahu fikum. Loh, kenapa demikian? Mereka-mereka yang sudah mengorbankan akidah, mengorbankan manhaj, jual akidah, jual manhaj untuk yang satu ini, sampai detik ini tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Yang sudah dapat ijazah dari mulai TK, SD, SMP, MA, tidak ada yang masuk Madinah. Masuknya ke kuliah-kuliah umum, pol ujung-ujungnya cuma Lipia. Kok bengong? Kita bicara nyata, bicara real. Paham ya? Alhamdulillah. Kalimat supaya bisa kuliah ke Madinah, Omdo. Tahu Omdo enggak? Apa kata ya orang ini?